Dulur, satu tembang sudah menyapa rekan-rekan semuanya sebagai tembang perdana. Namun sebelumnya juga kami ucapkan banyak terima kasih untuk production shooting yang senantiasa mengiringi Adela manggung se-Jawa Tengah. Ada Maksimal Production. Terima kasih Bang Rijal, sukses selalu untuk Maksimal. Dan juga Cumi-Cumi, audio rental musikal yang datang dari Bumi Tuban, Jawa Timur. Terima kasih Kibayan Dodot beserta kru soundman. Juga untuk Putra Sondong, lighting nomor satunya Rembang. Terima kasih banyak Putra Sondong, sukses selalu untuk kita semuanya. Dan semoga kita bisa berkolaborasi dan juga memberikan yang terbaik. Memberikan kepuasan untuk Putra Awet. Satu kita untuk Anda, Arlija Putri Adela. Thank you. Datang tadi sampai sekarang luar biasa semangatnya, yang kuning-kuning. Kuning-kuning itu emang bikin semangat ya. Halo, apa itu? Oke, baiklah, satu tembang pembukaan dari saya, Benci Kuncangka Sayang. Sudah spesial buat.